ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Hingga pada kesempatan sore hari ini, kita masih diberi kemudahan untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah seorang hamba yang senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya seseorang yang senantiasa penuh semangat untuk menuntut ilmu syar'i, pada hakikatnya ia tengah berupaya untuk meraih berbagai kebaikan untuk dirinya. Seseorang yang senantiasa memelihara semangat untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, pada hakikatnya adalah orang yang benar-benar ingin meraih jannah, surga yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan kabar kepada kita semua terkait dengan keutamaan orang yang atau seorang hamba yang senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan, ia menempuh satu jalan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, ilmu syar'i. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Salakallahu bihi tariqan ila jannah." Maka Allah akan memberikan jalan pada dirinya, jalan bagi dia, jalan menuju ke surga. Ini adalah bentuk keutamaan bagi orang yang senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya sedemikian besar pahala bagi orang yang senantiasa berupaya menempuh satu jalan dalam rangka untuk meraih ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak mengherankan manakala kita dapati para sahabat sedemikian bersemangat di dalam upaya untuk mendapatkan ilmu. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia harus berjalan, ia rela berjalan hari demi hari, berjalan dari malam ke malam, berjalan dari siang ke siang, melintasi gurun pasir yang ketika siang tentu panas terik matahari menyengatnya, manakala malam tentu dingin menusuk tubuhnya. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk pergi dari kota Madinah ke negeri Mesir. Ia menempuh perjalanan dari kota Madinah ke negeri Mesir dengan berkendara hewan tunggangan. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi bahwasannya ia mendapati hadis yang seorang sahabat mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kini saat itu sahabat itu berada di Mesir. Sahabat itu bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana kabar yang ia terima? Maka untuk mendapatkan jawaban pasti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang berkata seperti itu, ia pun menempuh perjalanan ke Mesir untuk menjumpai seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang saat itu tinggal di Mesir. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menempuh perjalanan ke Mesir. Singkat cerita, setelah tiba di Mesir, ia bertemu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian disampaikan, benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian dan demikian? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu." Maka setelah itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu setelah mendapatkan kepastian bahwasannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini mendengar langsung, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian kembali ke kota Madinah hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu rela untuk berpayah-payah menempuh perjalanan ke Mesir dalam upaya menjumpai seorang sahabat yang sahabat tersebut mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang seperti ini tidak hanya dialami oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menempuh perjalanan selama 1 bulan ke negeri Syam untuk menjumpai seorang sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk mengklarifikasi pula apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan sabda seperti ini. Setelah diklarifikasi, setelah ditanyakan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar mengucapkan itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Perjalanan ditempuh dalam waktu 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah salafun salih. Itulah generasi pertama dari umat ini yang sedemikian besar ihtimam mereka, perhatian mereka terhadap ilmu, ilmu syar'i. Dan tidak hanya itu, tentu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka amalkan, tentunya karena pengetahuan-pengetahuan mereka, ilmu-ilmu yang ada pada mereka tentang keutamaan seseorang yang menunaikan talabul ilm, melakukan rihlah, perjalanan untuk bisa mendapatkan ilmu, tentu salafun shalih lebih memahaminya. Maka walaupun harus berjalan berhari-hari, walaupun harus menempuh perjalanan 1 bulan dengan berkendara hewan tunggangan. Kalau kita sekarang mungkin sudah ada pesawat terbang, ada kendaraan-kendaraan bermesin. Kala itu adalah kendaraannya tentu hewan tunggangan. Tentu lebih payah, lebih melelahkan, lebih meletihkan. Namun walaupun hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tempuh perjalanan jauh tersebut. Maka tidak mengherankan bila mana orang yang menempuh 1 perjalanan dan ketika ia menempuh perjalanan itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, yabtaghi fihi ilman, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka tidak mengherankan apabila balasan bagi orang yang menempuh perjalanan itu adalah al-jannah, surga. Tidakkah kita menginginkan jannah, surga yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan di antara bentuk kemudahan untuk bisa memasuki jannah yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang memudahkan seseorang masuk ke dalam jannah, amalan itu adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak berbatas, tidak ada usia yang kemudian membatasinya. Saya sudah sepuh, saya sudah tua, saya sekarang saatnya berhenti menuntut ilmu. Tidak. Saya sudah lulus, saya sudah takhasus kelas sekian, saya sudah lulus dari ma'had, maka sekarang saya sudah tidak menuntut ilmu lagi. Ya, tidak demikian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga wafatnya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya, mewafatkannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Senantiasa menuntut ilmu, meminta, memohon tambahan ilmu. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah Beliau mengatakan walam yazal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Kata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah berhenti, senantiasa terus menerus memohon tambahan ilmu hingga Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa memohon tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, sampai wafat, sampai meninggal dunia, terus memohon tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu. Sehingga dari sini kita melihat bahwasannya tidak ada batas seseorang untuk berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu terus menerus ada. Karena itu semangat untuk menuntut ilmu harus terus menerus ditumbuhkan, dijaga sampai wafat nanti, hingga kita meninggal dunia. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Muhammad rahimahullah, ia menyatakan, sami'tu Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah yaqulu waqad 'abahu qaumun fi kasrati talabihim lil hadith faqalu lahu ila mata tasma'u. Qala ila al-mamat. Kata Nu'aim bin Hamad rahimahullah, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah menyatakan, waqad 'adahu qaumun, sungguh kaum masyarakat di sekitarnya mencela Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah. Kenapa mencela? Fi kasrati talabihim lil hadis. Karena Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah banyak menuntut ilmu hadis. Artinya banyak menuntut ilmu. Sampai orang-orang di sekitarnya berceloteh, nyinyir, mencela, sehingga masyarakat di sekitarnya bertanya, faqalu lahu, mereka bertanya kepada Al-Imam Ibn Al-Mubarak rahimahullah, ila mata tasma'u, sampai kapan kau terus mendengar hadis? Maka jawab Al-Imam Ibn Al-Mubarak rahimahullah, hatta al-mamat, sampai mati. Jadi tidak ada batas. Selama nafas masih ada, selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, maka menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang terus tetap ada pada diri kita. Demikian juga sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah, qultu li Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku mengatakan, aku bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ila mata yaqtubur rajulul al-haditha? Sampai kapan seseorang itu menulis hadis? Qala, maka jawab Imam Ahmad, ilal mamat, sampai mati. Kematian itulah yang akan menghentikan seseorang untuk menuntut ilmu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan seseorang, maka disitulah batas seseorang berhenti menuntut ilmu. Wa qala Abdullah bin Muhammad al-Baghawi rahimahullah, sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, innama utlubul ilma ila an adkhulal jannah. Sesungguhnya innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Adkhulal qabra. Sesungguhnya aku menuntut ilmu hingga aku masuk ke liang kubur. Innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Sesungguhnya saya menuntut ilmu, mencari ilmu hingga saya masuk ke liang kubur. Inilah batas seseorang berhenti menuntut ilmu. Maka tetaplah terus kita bersemangat di dalam talabul ilm, karena begitu besar pahala balasan bagi seorang hamba yang terus menerus berusaha untuk mendapatkan, meraih ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya itu, dalam hadis yang sahih juga ditemukan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Seluruh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada atau di dalam air memohonkan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Tidakkah kita menginginkan yang demikian? Tidakkah kita menginginkan jannah, surga yang Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan untuk hamba-hambanya yang senantiasa menaatinya, yang senantiasa berbuat baik, beramal soleh saat ia hidup di dunia. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja diberi hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus menunaikan amal-amal kebaikan. Satu di antara amal kebaikan tersebut, semangat untuk terus menuntut ilmu syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.